Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tidak akan pernah putus-putus. Rasulullah mengingatkan keramakan orang dalam sahabatnya. Seandainya manusia itu diberi dua lembah yang diperlukan, pasti dia akan cari lembah ketiganya. Padahal lembah itu satu lembah dimakan untuk lima kota habis. Karena itu dengan keragusannya manusia itu kebingungan sendiri. Ada yang nyangkan kalau sudah bisa ngumpulin makanan banyak itu dia akan bahagia. Nyatanya setelah makanan banyak dihubungi bingung bagaimana caranya mereka disiksa-siksa sendiri oleh Allah dengan itu. Ada orang yang bingung ngumpulin tanah, tanah di sana beli, di sana beli, berlebar-lebar. Mati yang dibutuhkan cuma dua kali sana, yang lain dibuang, ditinggal. Maka kata kalau mengumpulkan sesuatu yang akan ditinggal, nah, itu apa terus? Mengumpulkan banyak-banyak sesuatu yang pasti ditinggal dan tidak bisa dibawa. Nah itu kenapa kita jadi begini? Karena kuatnya dorongan kebinasaan. Yang kedua, sifat sebuahnya kita binatang buas kita itu adalah sumber agresivitas, emosi. Agresivitas emosi itu kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya, watak dasarnya itu pemarah. Kaitan ini dibekali dengan dua karakter yang sangat destruktif. Potensi karakter kita itu sangat destruktif. Dan ini kalau tidak dididik, maka kita akan lihat lebih jahat dari binatang, lebih jahat dari binatang. Seratus-ratusnya binatang itu tidak sampai ngumpulin tanah kulai, tapi tidak ada. Setan umatnya binatang itu tidak begitu. Dan setiap-tiapnya binatang itu cuma kayak kita. Nah ini yang bahaya. Kenapa? Karena tidak ada sekolah yang berani tanggung jawab mengurusin kejahatan ini. Walaupun kata saya mau terhina sekadari, sebenarnya jarak antara manusia dan kejahatan itu ya nafsunya. Kalau nafsunya itu semakin menguasai dirinya, maka jarak dia dengan Allah semakin lebar. Kalau nafsu itu bisa ditekan dan ditundukkan di hadapan Allah, maka tidak ada jarak antara dia dengan Allah. Masalah baina khalqi wa khaliq an-nafs. Jarak antara makhluk dan Allah itu adalah nafsunya. Dan pekerjaan kita itu sampai mati, sampai meninggal, yang membutuhkan sahabat dan foto ini. Yang saya tidak habis mikir itu kenapa sampai sekarang ini sekolah itu tidak ada tanggung jawab. Jadi kalau bapak sekolah dari TK sampai S3 itu yang dulu pokok-pokok yang didurusukan itu cuma akan. Jadi mulai TK diajari baca, diajari nulis, diajari hitungan SD, diajari analisis S1, diajari analisis dengan multidimensi, dengan analisis dimensi pada S3 nya. Ini akan. Maka kalau nanti dia membuat skripsi itu standarisasi akal S1. Kalau dia membuat tesis itu standarisasi berpikirnya orang S2. Kalau dia membuat disertasi, standarisasi berpikirnya orang S3. Pertanyaan saya, gimana Bapak akan standarisasi nafsu sahabat? Oh, nafsu sahabat Bapak sudah S1. Oh, nafsu sahabat Bapak sudah S2. Oh, nafsu sahabat Ibu sudah S3. Kemana? Belum ada lembaga sertifikasi yang berani mengajar masalah kimia. Ya. Kemana Bapak mau membuat standarisasi umum tingkat kemarahan Bapak? Emosi Bapak. Itu sudah S3. Oh, emosi Bapak sudah S2. Di mana? Di mana? Banyak orang menganggap ini bukan masalah. Dan orang hanya mengukur selesai sudah musuh bahasa agamanya. Sudah sampai pada capaian tertinggi kalau sudah selesai menyelesaikan tingkat pendidikan S3 nya. Padahal nafsu sahabatnya tak pernah dididik. Maka meskipun orang itu doktor, profesor, master, kadang terjadi dikotomi yang hebat, terjadi anomali yang hebat di batinnya. Di satu sisi akalnya sudah sangat tinggi, tapi nafsunya itu masih SD, nafsunya itu masih TK. Jadi nafsu TK itu apa? Sama TK. Anak TK itu tidak tahu bahwa terus miliknya sama milik orang lain itu tidak tahu. Milik orang lainnya bimbang juga. Ya tidak tahu, karena rumus dia itu milikku. Nah ini aku orang milik. Saya menemukan banyak kasus orang yang sudah doktor dan profesor. Prinsip materinya milikku. Kalau gini nanti dia tidak milikku. Miliknya mana lain, bagaimana caranya bisa dikurangi. Ini adalah nafsu anak TK. Nafsu anak TK. Bentuk kemarahannya juga kemarahan anak TK. Yang kalau marah tidak dikira-kira, tidak melalui kontrol yang bagus. Kalimat yang keluar juga kadang-kadang kasarnya. Kalimat yang keluar juga penuh dengan kebencian. Kelihatan ini adalah dari emosi yang tidak terkendali. Kita hanya bisa menumbuhkan di keluarga. Saya bilang Bapak Ibu tidak bisa menyerahkan pendidikan anak-anak cuma ke sekolah. Kenapa? Karena nanti sekolah tidak sama. Cuma nanti dia sekarang terumah dia. Sudah datang ke urus, sahabatnya apa, datang ke urus. Sampai ada di satu sekolah SMP, bisa sembilan satu perempuan disikali 10 laki-laki. Kemudian disuruh ke masuk dalam saya. Tapi yang tanya itu ada. Ini pinternya Iblis, gobloknya manusia ini sudah. Ini kok bisa begini. Dan sudah ganti-ganti hidup berkali-kali ya, untuk perlu pendidikan. Tapi menurut saya, kalau begini jangan, juga tidak akan menyelesaikan. Tetap saja, karena itu tamburan. Itu artinya, gobloknya tidak ada yang diusir. Ada yang berusaha. Wong kalau menurut metode yang lama dibuat, syariatnya, aturan berhifnya, kalau mau dididik terhadap salah orang itu, jadi lemahkan ruhnya, banyak puasa. Sekolah mana yang fokusnya di sini akan banyak puasa. Karena tidak pernah juga banyak yang lagi sini. Di sini ada program puasa putih selama 40 hari, pukul ini. Jangan mau bilang juga selama mencabar dari itu ya. Kalau bukan ada pernah terima manis, tidak boleh makan yang manis-manis, apa nak bilang halal? Kan dokter menghalalkan yang halal. Makanan yang manis yang asalnya halal. Kenapa dokter dari mengharapkan makanan yang manis itu orang dia tuh? Tidak ada dalilnya. Kok bapak tidak protes? Kok tidak minta? Itu bedanya minta apa itu? Itu haram, ayo. Kalau menurut hukum pikir menghalalkan yang haram, mengharumkan yang haram, itu kan tidak cukup. Jadi dokter-dokter itu kan tidak ya. Kalau sampai bapak makan sampai dalam ini, gobloknya itu kelihatan. Sama dengan obat yang ketiga, jadi memberikan terapi untuk menekan dominasi sahabat dengan cara dilemahkan kekuatan karena sahabat itu menggunakan energi, bahkan dikuatkan, dilemahkan dengan puasa. Tidak ada puasa, suplai dari musuh hayalan itu dikurangi, karena itu akan membalikkan sahabat hayalannya kita. Maka dia dilemahkan, puasanya penting, puasanya tidak boleh makan dari musuh binatang setelah kekuatan tidak boleh. Saya tidak tahu nanti analisis kedokterannya ya Pak Dokter yang bisa ambil ya. Tapi analisis keulamannya itu tidak perlu di ratusan tahun. Tidak perlu di makanya kalau di sampai itu ya ini kalau sudah melihat kok santi pada jenisnya tua yang berulang kok sudah mulai kelihatan seksinya dan tidak banyak omong bagaimana ya supaya dapat dekat ke omong besok di datanya tanya berjalan di sana. Nanti dia itu tidak susah mengatur anak-anak itu anak-anak. Tidak usah melihatkan yang macam-macam. Nurut. Kenapa? Langsungnya lemas. Tapi kiri adalah sekolah. Makan anak-anak yang dia begitu-begitu. Boku akan menyebutkan gamil. Dan yang apa-apa yang sampai anak-anak. Kalau nafsu sudah berjoba, tidak masuk. Tidak bisa. Gamil itu tidak bisa menghalangi. Kecuali nafsu kalau sudah menguasai jiwa, rusak ya rusak lagi. Sama dengan kemakanan tadi. Jadi itu sebenarnya. Nah, yang kedua kita punya unsur. Unsur rohani yang waktu itu saya menjelaskan singkat katanya setelah kita mendapatkan kajian dengan metode tafsir waktu dan kita tahu maka 114 kami Allah menurut kata Allah di Al-Quran maka kita temukan ayat yang terakhir di surat Al-Isra' ayat 85 yang menegaskan Allah bin Syaitan Rajim wa yasaluna kamiluhu minhu min amri rabbihi wa ma'utitu min al-ilmi illa qalila. Ayat ini turun dari asbabul nuzul Rasulullah tidak tahu dari sekelompok Yahudi yang berhenti itu waktu itu menarik Rasulullah dia yang berdua itu banyak jadi maksud dan iskandar dulu oleh Rasul sudah jawab pertanyaan ketiga itu tentang ruh pada saat Rasulullah mau menjawab pertanyaan tentang ruh itu apa malaikat Jibril turun dan Rasulullah bilang menjawab karena orang yang berdiri datang kata Jibril tidak mau nyanyi jawabannya yang lebih kan lebih oke. Dia tak mau cari jabatan. Dia cuma mau ngecek. Karena di kitab Taurat Allah menjelaskan ciri Rasul terakhir itu kalau kita ayat 3, dia tuh ada dua, yang satu di tiga. Kalau sudah dapat dua, maka Nabi tidak bisa jawab, hak jawabnya habis. Rasul itu dari Allah, maka turunlah ayat wahyu sedang mengingatkan mereka orang-orang Yahudi bertanya kepada Muhammad Alifus tentang hukum jawab Muhammad. Aruh min amri Rabbi. Min amri Rabbi ini para mufassir mengartikan berbeda dengan biasa kita pahami. Kita selalu mengatakan min amri Rabbi itu urusan Allah, urusan jalan ilusi. Kita tidak tahu apa-apa. Bukan begitu di tafsir. Bagaimana juga dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi dan Ustaz Ibnu Rasulullah ya. Beliau mengatakan bahwa Allah punya dua alam. Ada alam khulki, ada alam mandi. Alam khulki itu alam yang Allah menciptakan dengan keterlibatan makhluk. Fisik kita ini alam khulki. Di mana Allah menciptakan fisik kita ini ada kontribusi bapak, ada kontribusi ibu. Melalui sperma itu. Dalam penelitian sendiri, mitosis, jadi zigot, jadi embrio, jadi janin, jadi bayi, jadi anak-anak, jadi remaja, di masa tua nenek. Ada proses, alam bukti itu ada proses. Semua Allah yang kuasa, cuma Allah melibatkan kita, melibatkan makhluk, itu alam bukti. Tapi ada alam yang kita tidak dilibatkan itu. Allah sendiri yang menciptakan Allah melalui dan tidak Allah melalui kudratnya Allah. Dan Allah menciptakan itu tanpa bagaimana bagaimana tanpa melalui proses dan proses apa? Allah hanya berkehendak dan karena kehendaknya jadi hal itu. Ida Allah tasyaitan ayyakun lalukun kamat itu artinya mereka. Ketika Allah berkehendak, Allah akan memerintah dengan kun jadilah, jadilah. Alam berkata itu jenisnya dari amal, bukan dari khulki. Maka dia adalah alam perintah Allah yang perintahnya tiba-tiba kita sudah ada. Kapan cerita kita ini? Sejarah kita ada ini. Lalu dulu kita ini pakai di mana? Dulu di alam roh. Dulu di alam roh kita ini bagaimana? Di alam roh kita hidup di alam roh. Dalam hadis dijelaskan, roh itu diciptakan dalam Al-Qur'an. Roh yang dapat sinarnya Nur Muhammad, Ruhnya Rasulullah, dia akan menjadi manusia. Sedangkan roh yang tidak dapat sinarnya Rasulullah, di bumi ini akan telah cocok dengan sinarnya Rasulullah. Dia pasti kaya. Kalau begitu, untuk bangun kita, sudah dipilih roh dari Allah untuk menjadi Muslim. Sehingga ulama itu ada di istimewa itu dia selalu mengakhiri miripnya itu dengan kalimat Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dini Islam. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dini Islam. Alhamdulillah setelah menjibat Allah alladzi an'ama memberikan kelipatan pada kami wahadana dan memberikan hidayah pada kami alatinya Islam untuk tetap beragama Islam. Pada saat yang lain yang dipilih itu sudah berhubungan, sudah dipilih Islam, Islamnya Islam yang sendiri mau masuk. Oh itu istimewa sekarang, istimewa sekarang. Terus kenapa sebenarnya Allah ini di dalam hadis disebutkan lalu menjadi malaikat. Roh itu sejenis malaikat. Roh itu sejenis malaikat. Karena itu malaikat Jibril ketika mendatangi Sayyidah Maryam pada saat hamil Nabiullah Isa, Jibril itu disebut Ar-Ruhul Qudus. Jadi orang Nasrani itu pikir Ruhul Qudus itu harusnya Jibril, itu ya. Dia tidak tahu referensinya kemana. Ar-Ruhul Qudus itu adalah Ruh yang suci. Kenapa namanya malaikat kok dipanggil Ar-Ruh? Kalau malaikat itu tidak ada kesamaan dengan kudus kepada Allah, malaikat kursi, malaikat suci. Begitu juga ketika Jibril itu menguatkan batin orang-orang yang beriman untuk tetap lurus di dalam Allah, di dalam surat Al-Baqarah, itu disebut dengan nama Ar-Ruhul Amin, ruh yang terpercaya. Kenapa sudah dipanggil dengan Ar-Ruhul Al-Malaikat Al-Aminah? Dan kalau kita ngaji bahwa malaikat, malaikat itu macam-macam. Ada Malakul Ahli, ada malaikat yang dihuni, ada Malakul Salama, malaikat yang lain, ada Malakul Malaikat Hamadul Arsy yang menanggung arsy, ada malaikat Karubiyun, itu bayi pokal malaikat itu Karubiyun, itu malaikat istimewa. Tapi ada lagi malaikat yang sangat istimewa, namanya malaikat Ruhaniyun. Ruhaniyun itu jalan aku kok ya logika. Jadi ini mungkin rahasianya kenapa di surat hati Allah kemudian menyebut lakum syarjid takut Allah kelahan yang bersana di ahsani takwi. Manusia itu sudah benar-benar oleh Allah diciptakan dengan cinta Allah sempurna. Karena tidak ada cinta Allah yang lebih sempurna dari malaikat. Malaikat itu pegawai di dalam seluruh makhluk Allah, pegawai mereka. Dan yang paling rendah levelnya binatang. Nah, kita itu perkawinan antara malaikat dan binatang. Kalau katakan saja malaikat, binatang itu yang terendah, bahasanya Syekh Al-Qudi, binatang itu tak jadinya sifat Allah Al-Muri. Binatang itu adalah Allah menampakkan kemampuannya merendah, sehingga binatang itu menjadi penampakan sifat Allah yang merendah. Kalau tidak percaya, sebut saja orang dengan nama binatang, pasti merasa dihina. Anjing kamu umar, ada kerulang dunia, dia harus jatuh. Jadi dia dengan ditakjali nama binatang itu, ya, kerahkan mana. Orang banten, pada pertama satu itu hebat. Tapi kalau bapak-bapak ini, pada pertama satu masuk masjid, umar. Kenapa? Memang nama binatang itu membuat orang jadi hina. Itu karena itu penampakan sifat Allah Al-Muhi. Nah, kita ini sedang diuji oleh Allah. Bagaimana unsur istimewa malaikat itu kemudian harus bertahun dengan wadah yang berbiasa saja. Kalau itu Imam Musa'i dalam bidang inya usahanya, beliau mendefinisikan malaikat apa roh itu dengan wajah dalam arti sunyi sejauh dari malaikat waktu ma'adihi bila hafrat bila iya inna dikatakan jahatan wa inna dikatakan jahat wajah dalam arti roh itu adalah substansi yang terkasih saya dari dulu apa Imam Musa'i menyebut roh itu substansi yang terkasih kecuali setelah ketemu kita dengan satu khotib Sirul Asrar. Di situ satu khotib menjelaskan bahwa ruh itu diciptakan dari nur sifat Allah atau nur wajibnya atau wajah Allah. Dan ruh itu kata satu khotib awal jatuh itu ada di alam jabar dan saat ini ruh dari alam jabar langsung diturunkan ke bumi. Bumi hancur dan akan buanglah. Kenapa sakit dahsyat lalu? Sakit dahsyat lalu. Dulu kalau bapak tidak percaya, ini yang kisah Nabi ketika Nabi ditetapkan tidak mewajah Allah, Allah mengatakan tak mungkin Musa. Tapi Musa ini menguatkan batin dan ini menjawab pertanyaan yang dia begini itu tidak tahu. Maka dikirim oleh Allah, Nur Allah. Dan Allah tidak bisa ciri yang ditampilkan. Tapi kursi tidak hancur. Di kursi tidak hancur, Nabi Musa tidak bisa. Kata Syahrul Qadir, ruh itu oleh Allah kemudian dijamkan. Dan Allah diturunkan dari alam lahir, dibungkus dengan nur tamfi. Setelah itu diturunkan lagi ke alam lahir, tahu sejarahnya. Perlu kamu jadi lupa rumahnya di mana. Bapak saya itu kamu dari berita yang dari diri. Bapak kira ini rumah bukan ini. Rumah kita itu di kota itu kan hanya kontrakan. Rumah kita masih itu dia kamu. Dia kamu. Hati dari semua kita ini. Baru sebab kita satu kamar di sini. Jangan lupa. Kenapa Allah menjauhkan? Kata Syaikhul Qur'an supaya tumbuh mahabbah, supaya tumbuh cinta. Apa itu betapa besarnya istri. Kalau sejalan tidak ada kerja, ada pabrik, berdua terus. Lama mahabbah itu bukan kalau urusan harap. Mungkin sesekali bapak itu jauh dulu, tapi terasa cinta. Ini sebenarnya yang mau dimunculkan oleh Allah dengan dijauhkan ruh dari Allah. Kemudian kita merasa cinta. Di mana posisi saya dan anaknya? Maka Allah mengganti ruh ini. Terpelihara kesuciannya. Minimal ruh ini ditarik kembali, dikorekkan kembali dengan Allah sehari itu dimakan. Tuhan. Ini maksudnya dia tidak lupa. Dari mana asalnya dia? Kalau sampai 5 kali sehari itu kurang, ruh ini kaya hampirnya sinyalnya kurang, baterainya yang kurang, kekuatannya mobil nanti lho. Kalau sudah mungkin meskipun ada sinyal ada apa, itu tidak bisa ngatur. Ruhnya kan juga begitu. Kalau 5 waktu itu tidak jalan. Meskipun hidayah itu banyak, ilham dari malaikat itu semangat luar biasa. Kok tidak nyambung ke batinnya? Ada nih kalau tidak datang untuk saya FUB ya, saya beli di sini tapi tadi. Tidak bisa mengusir apa begini, ini lho, beli begini, batinnya. Itu sudah jadi, tidak nyambung, meskipun ada hidayah. Nah ini sebenarnya yang terjadi. Nah terus kita disuruh ibadah. Tata lahiriah peribadatan kita itu namanya syariat. Begini, tata lahiriah dari cara kita tidak berarti beribadah kepada Allah. Ini yang disebut dengan hakikat atau biasanya disebut dengan bahasa tasawuf. Ya, tasawuf. Karena itu Imam Malik menegaskan dalam Al-Qur'annya, man tasawwara wa lam yatafaqqah faqad azaka. Waman tafaqqaha waman yatasawwa faqad ahassa waman jama'a bainahuma faqad ahqaqa. Kata Imam Malik, siapa saja yang dalam agama ini sok spiritualis, ngomong masalah dari batin, spiritual-spiritual, fikirnya dalam hal, dalam pihak dalam pihak aturan fikir, hukum Islam, ujungnya orang itu akan jadi zindik. Zindik itu apa? Tampaknya Islam. Dia cekolnya sih, dia potongnya celana, dia potong baju yang kayaknya Islam. Cuma ternyata dia tidak nyimpan dari Islam. Dia sesal orang dekat. Cuma kulitnya saja yang nampak seperti Islam. Itu namanya zindik. Begitu juga, orang yang cuma bikin saja. Tasawufnya gak jalan. Orang ini akan pilih pikir itu yang menyenangkan dirinya. Dicari hukum-hukum yang menyenangkan dirinya. Cara beragama dengan yang mencari hukum yang menyenangkan diri. Itu namanya jenis. Apa? Fasik. Namanya fasik. Semua aturan hukum Islam. Kalau kita sudah bilang hukum, semua ini bisa diproduksi. Semua bisa diangkat di semua. Bisa diangkat di semua. Bisa diangkat. Maka sholat. Oh, kalau bapak sudah belajar tentang jamak fil hadir, sholat jamak tadi dan sudah tidak pergi kemana-mana. Ini nanti kemana-mana. Tidak kemana-mana jamak-jamak terus sholat pakai doya. Jamak-jamak terus. Nah ini kalau orang mahabatinya akan dimakan terus itu nanti. Kemudian puasa, puasa orang akan bilang puasa orang itu terbiasa waktu sudah lebih 83 km terpuluh di muka puasa itu ya. Itu karena istri boleh kalau itu di Musafir, Musafir caranya 3 hari ya, setelah setelah 3 hari pindah ke sore hari sana. Musafir lagi di sore hari. 3 hari sore hari balik lalu lagi. 30 saya tidak mau bisa melakukan waktu begini saja. Apa lagi? Bisa hidup di pukul. Bisa. Jangan. Punya uang 50 juta. Kapan mulai punya? Tangga untuk tempat bagi kata satu. Sekarang sudah tanggal 31 juta. Jam berapa dulu punya? Mulainya itu jam 12. Nanti jam 11 tempat 59 terjual. Mungkin istrinya ini komplit 25 juta dan 25 juta saya. Begitu tek jam 12. Tidak tahu. Berarti uang 50 juta tempat tidak sampai 1 tahun. Karena tidak sampai 1 tahun tempat tidak kena zakat. Begitu tek kurang 1 detik, kurang 1 menit. Dan 6 juta. Kalau kebolehkan begini, begitu tidak pernah nanti, begitu lewat 5 menit, diminta lagi, maka tadi uangnya dikumpulin lagi. Jadi bisa diangkat lagi hukum itu. Apalagi uang kami lagi, pakai cara uang 5 menit, yang berlian jangka yang kembang harus itu. Nanti tidak perlu pakai saksi, karena harus menurut nanti. Jadi tambah pinter hukum itu. Itu bahaya. Karena orang yang menyari gampangnya. Orang yang nyari gampangnya itu sesungguhnya yang nyari gampang itu nafsu. Yang selalu menghindar dari berat itu nafsu. Maka kalau orang beragama nyari gampang itu sebenarnya Tuhannya nafsunya. Dia tidak sedang menyebabkan Allah kepadanya. Yang dia tutupi itu nafsunya sendiri. Ini yang disindir oleh Allah dalam ayat Tuhan. Atau kita sudah tidak melakukan dua kata adakah kamu tidak melihat orang yang menjadikan nafsunya sendiri sebagai Tuhan perbuatannya selalu melampaui batas nah ini persoalan melampaui batas dari nafsu. Jadi kata Imam Mahdi waman jaman abayahum siapa yang mampu menggabungkan tata aturan tuhir fikih syariah dengan batik tasawuf maka itulah yang menemukan rambut-rambut yang akan ketemu hakikat. Maka di Islam ini kalau ada orang mengatakan dia bisa Islamnya sempurna tapi dia tidak paham tata batiknya di tasawuf dia cuma melalui fikih dan bisa ketemu. Kalau orang cuma melalui tasawuf dan melalui fikih itu juga menghancurkan. Karena itu kata kalau agama itu diibaratkan tubuh, maka badannya itu fikih, rohnya itu tasawuf. Badan tanpa fikih apa? Badan tanpa ruh, mayat mana? Fikih tanpa tasawuf, mayat. Sehingga semua bapak itu tidak ketemu rasanya. Lama-lama nanti kayak anak sulite. Saya bekas setiap hari sholat, dari kecil saya sholat. Saya tidak tahu rasanya sholat. Yang saya beritahu itu rasanya tidak tahu rasanya sholat. Terus saya tidak sholat, rasanya bagaimana? Terus dicoba. Loh, sama saja. Pada saat itu rasanya sholat. Aku tidak sholat, rasanya sama saja dengan sholat. Saya cuma ada tiap hari. Yang saya bikin lagi itu kalau orang cuma ada, saya tidak cuma ada. Itu rasanya bagaimana? Pada saat orang cuma ada, dia tidak cuma ada. Terus dia rasa, loh, sama saja. Saya ingin tahu, kalau orang puasa, saya tidak puasa, saya sudah biasa puasa. Dicoba, sama aja. Terus saya kira, kalau itu salah, tidak salah, itu sama aja yang berita itu. Kalau itu puasa, tidak puasa, saya sama aja. Ini hati sudah mulai mati, lah, begini ini. Ya. Baik, kalau Pak Dokter, kulit ini, kalau sudah lengket, tidak panas, tidak terasa panas. Lengket, tidak dingin, tidak terasa dingin. Kulit ini mati, itu sudah. Ya. Mati itu, kalau ada agama, ninggalin sholat, tak bingung dan apa, itu sudah mulai mati. Kalau batin itu hidup, bapak, waktu toh, belum sholat asar, mau sholat di mana, mau hujan, mau sholat di mobil, ya sholat sudah, dikurang di waktu sudah. Tapi rasanya setelah kepingin sholatnya, tidak tetap, nyari masjid, begitu di rumah sudah nanti sholat salam sama Assalamualaikum wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. jadi tak ada kuhirnya, bikin tak ada kuhirnya. Apakah kesempatan itu dan lu suku Tuhan aku kesempatan itu barang-barang apa yang dimaksud dengan barang-barang itu akan ada kemajian yang tidak baik kesempatan. Kalau begitu ya Rasulullah juga tidak pernah mengaji tafsir, Rasulullah juga tidak pernah mengaji hadis, Rasulullah juga tidak pernah mengaji fikih. Disiplin ilmu Islam itu baru terbentuk akhir abad kedua atau abad pertama tiga. Akhir abad kedua malam atau ketiga sudah abad ketiga itu disiplin ilmu Islam itu tempatnya ilmu hadis itu kuat pada saat Umar bin Abdul Aziz itu terjadi komunikasi hadis kalau Tuhan mau hijrah pada Islam itu terjadi komunikasi Umar tapi itu belum tafsirnya tafsirnya nanti belakangan gitu ya dikumpulkan tafsir itu nanti belakang sama persoalan kita wujudkan belakang ya. Tapi itu pun semuanya tidak berasal dari Tuhan Rasul. Jadi aku yang berdiri ya Rasul yang berkaitan dengan tata hukum nanti jadi fikir. Aku yang berpemikiran Rasulullah tentang ayat-ayat Tuhan jadi hadis. Pernyataan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, takrir apa-apa yang menjadikan Rasul dalam berbagai persoalan jadi hadis. Itu. Kemudian fenomena Tuhan yang berarti yang Rasulullah disebutkan sombong. Saya yang percaya kalau zaman yang Rasulullah sudah ada sombong. Rasulullah punya ini bisa disombong. Dia itu kan nanti bikin saya merasa dia lagi. Bapak kelaku sahabat-sahabat yang apa sahabat itu punya mujizat-mujizat sebagai bentuk kematangan yang tersombongnya. Tidak usah kalau yang besar, kalau besar itu kalau mana yang terlalu nyata. Contoh apa bin Shalom ini Ansor, sahabat Ansor bukan lagi wajib lebih terpandu. Apa bin Shalom itu kalau sudah ngaji Isa ke Rasulullah pulang tongkatnya itu nyala tanpa maksud. Tongkatnya masuk di sini, yaitu karunia atau division of process. Jadi fenomena karunia itu di sahabat terbiasa. Itu ya, tidak ada. Yang mungkin tidak pernah baca kitab, mesti ada juga ada. Mungkin ada baca masjid fakir itu tidak ada. Pernah dia sendiri, ya mesti kalau begitu, itu ya. Kita kalau mau masjid fakir, biasa saya tidak baca. Politik lah di dalam kitab tafsirnya Imam Abu Musa politik lah itu ketika menyebarkan agama Islam ke orang Majusia atau Yahudi kemudian politik lah itu ditanya saya mau Islam tunjukkan kamu bisa apa kehebatan apa jangan tidak percaya itu bisa politik lah itu mengatakan beri saya kamu yang paling mematikan dari Allah di Pilato 11 tahun diminum oleh Allah coba yang disebutkan oleh Allah seger dan kemudian itu mengatakan langsung di orang-orang kafir masuk Islam semuanya di dalam kitab di dalam kitab tafsirnya di nomor 20 Zaid bin Harithah seorang Rasulullah itu mau ditipu orang munafik. Kemudian diajak jalan dari Mekah mau diarahkan ke Madinah ketemu Kufa kemudian dia disuruh tidur kamu tidur Zaid bukan nabi saya tidak akan rasakan untuk tidur begitu tidur diikat semuanya mau disembelih begitu mau disembelih bangun saya begitu bangun terus saya tanya kenapa kamu mau membunuh saya mau membunuh saya kata orang kafir ini munafik ini aku benci ke kamu karena kamu disayang ke suku. Aku benci mempunyai itu. Kamu disayang ke suku. Dia tak benci juga kan. Terus Zaid bin Harithah itu agak yang apa aku ini istilah saya. Cuma karena sahabat itu istilah saya tidak panjang. Satu kali matok yang baik kenapa? Nah, pikirnya sangat sudah kau. Tingkat Tuhan yang itu top. Kita ini kata-kata nangis-nangis sudah dipulang ke Tuhan berarti itu tidak dijaga dengan tidak sama. Kalau bapak sudah sesuai dengan pikirnya, sah-sahnya, rukunya, gambarnya, sunnahnya, sudah berarti semuanya, maka sholat bapak akan sah. Stempelnya itu sah. Apakah sholat yang sah itu diterima? Belum tentu. Yang membuat sholat itu diterima bukan dari pikir, tapi untuk ada Allah yang ada di balik sholat. Ada kekhusyuan yang ada. Khusyuk itu bukan berpikir, khusyuk itu berapa sholat. Jadi kalau bapak mau belajar khusyuk dari kita pikir, kan ketemu. Dan ketemu ya apa? Merasakan khusyuk kontinu. Bagaimana merasakan kehadiran Allah di dalam hati? Tidak bisa, pikir tidak bisa. Itu bisa sembuh nanti. Ya, rasanya ini tidak sopan. Dan kecil saya sholat, tapi rasanya saya tidak pernah merasa apa. Janganlah ada bilang apa sembuh. Nanti saya sholat berita mengatakan, kau kamu sudah sholat berkali-kali. Bikir sudah berkali-kali bertahun-tahun. Kok tidak ketemu rasanya sholat? Pasti ada penyakit Tuhan. Kalau bapak dan anak kita sama kali ini sudah makan setiap hari, makan buah setiap hari, tapi kok dagangan saja penting kita rasanya sama saja semua tapi lebih ini apa ini? Harusnya ada begini, harusnya apa ini? Harusnya beda. Lalu coba-coba diminumkan, dicoba minum lagi ada rasanya. Coba-coba madu diminum. Ada sama saja dengan air. Bukan ini yang bermasalah, bukan madu ya. Ini yang bermasalah orangnya ini sakit mungkin sehingga inderanya tidak jalan. Sholat pikir itu kenikmatan batin. Loh kalau sampai sholat itu tidak ada nikmatnya. Itu ada yang konsen rohani orang itu. Nanti ini sosok yang akan menjadi, kata Syekh Muhammad, mungkin ada sosok, mungkin ada dia, mungkin ada wujud, mungkin ada sisa-sisa sempat berpikir, berbeda, dengki. Ini yang pokok-pokok batin ini selama ini tidak dibersihkan dan bisa kenikmatan rohani itu dirasakan. Karena itu dia harus dibersihkan. Nanti konsentrasi tasawuf itu menghilangkan keburukan-keburukan hari, mengganti sifat-sifat hari sampai hari itu benar-benar khusus pada Allah. Jadi nanti kalau belajar tasawuf itu bukan kering, bisa dipotong, tidak apa-apa, nanti dikasih api, bisa berubah, itu bukan tasawuf. Itu bahasanya orang sini, itu namanya ahli hikmah. Ahli hikmah bukan hikmah yang tadi kita bahas, bukan ahli kesatian. Ahli kesatian itu juga ditolak oleh orang tersebut. Kalau orang biasa belajar ilmu itu kalau masuk ke repot, masuk ke semua lingkungan itu paling susah ngilangnya. Karena biasanya di dalam dirinya itu tidak suci. Sehingga kalau dia memikirkan kalimat Allah itu akan tabrakan. Jinnya akan tetap bertahan, tapi dia terusir dengan kalimat Allah. Dan itu biasanya yang terkadang sosok, yang terkadangnya sakit, itu harus diteruskan sampai hilang sakit itu. Karena aslinya kalimat Allah, itu terdalam di batin, itu terasa dingin. Jadi kalau sampai ngaji kok tidak enak, kok sesek kadang. Baca Quran kok sesek kadang. Itu ada sesuatu yang tidak beres, ini tidak beres, hikmah biasa yang dingin. Dan dia harus diteruskan. Saya kira itu. Biasanya tadi apa? Oke, saya kira untuk sementara kita cukup hari ini sebagai pantang pendudukan persoalan-persoalan sudah ada. Sementara saya tutup, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bapak ada yang ditanyakan? Terima kasih. Setelah kita itu meninggal, roh kita dengan aku ini. Apakah ada yang buat menurutannya? Buat dan lagi berumur, bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah meninggal kemana? Kalau kita cari, kita lihat di Bukhari Al-Jawzi. Judulnya Ruh. Sudah dikatakan juga judulnya kata Ruh. Ruh itu makinnya ada Ruh yang berada di derajat yang saat ini. Karena itu Rasulullah waktu mereka Rasulullah langsung itu Ar-Rohiku Ar-Rohiku di perbagian wakil di lapan itu Allah sendiri yang ada di sisi Allah. Kemudian ada Ruh yang berada di dalam bahasa itu artinya nilai titik. Kenapa disebut bahasa? Karena kita berpikir dari alam itu. Nah, kalau orang satu mengangkat titik itu, ya dia bisa melihat ke itu. Nah, itu alam bahasa. Tapi mayoritas orang dan aku, dia berpikir. Alam bahasa itu kenapa aku apa? Lebih halus dari alam jasa. Lebih kasar dari alam. Itu adalah pertanian. Nah, terus ada yang dia harus menghadapi adab Allah di alam barzah itu. Apakah barzah itu kubur? Barzah itu ada kaitannya dengan kuburan tapi tidak di kuburan. Karena kuburan itu kan kualitas jasanya. Tapi bahwa tidak disiksa itu tetap dengan jasanya. Dengan jasanya. Karena ada yang kurang menunjukkan hidup. Dan ini menjadi perdebatan filosof sejak zamannya Imam Ghazali. Karena itulah Imam Ghazali sampai terlibat tentang tahap itu manusia. Karena para filosof yang ini yang disiksa makhluknya tidak pakai jasa. Imam Ghazali membantah kalau orang itu yang ini terus saja yang disiksa jasanya dan dia bisa kafir. Karena hanya saya bukan menunjukkan siksa itu dengan jasa. Termasuk itu dilampirkan itu tidak jasa. Kemudian bagaimana rusak keluar dari jasa di dalam kitabnya Jaya Sumada di hati dari Ayah Al-Qadil Al-Qadil Al-Qadil Al-Qadil Jaya Sumada itu kemudian hadis tersebut. Jaya Sumada itu ahli hadis tokoh hadis ulama hadis Al-Qadil di zaman Indonesia itu Jaya Sumada. Karena oleh beliau yang sekarang ini yang mencobanya aku berkati itu sudah kami mulai masih di kita yang berkati melihatkan hadis di kitabnya itu Rasulullah menjelaskan bahwa orang itu waktu meninggal dunia model rohnya energinya itu kalau orang itu Rasulullah maka orang itu rohnya itu akan dijemput oleh malaikat surga yang pakaian yang putih-putih ini semuanya wajahnya itu secara kematangan itu berdiri dari surga sampai pundak kanan. Jadi memang sudah putih-putih semua sampai pundak kanan kita belum mati kita sudah lama akan semua iman terhampa. Malaikat ini sudah membawakan pakaian dan wanginya surga untuk orang yang akan bersolat dan dicabut dengan kematian yang paling halus. Begitu dicabut, roh ini akan bawa wangi ya. Kuhani itu wangi. Sekarang ini bapak bisa merasakan orang kayak itu wangi. Cuma wanginya bukan wangi itu. Enak kalau dia kata. Begitu dia datang, kemudian kami bicara beres itu malu itu gak paham malu itu cuci di orang ambil surga di minum semua. Tapi kalau datang sudah minum semua kumut-kumut tidak ada kumut-kumut ini bahaya ini ini indikator yang gak beres. Jadi malu itu wangi itu nanti dianggap oleh malaikat di alam roh pikir tamu ini punya siapa kok nangis tapi yang diangkat nangis 1, 2, 3 buka semuanya di aku itu dikembangkan di mana bangkanya sedang dihukum. Tapi tidak ngambil karena komennya sudah selesai. Jadi mati itu apa? Mati itu selesainya hubungan hukum dan jasa. Kontrak pengadaan badan berakhir. Sekedar itu mati itu. Dan pada saat itu kontrak ini sadar. Dan sadar itu hal. Dan sadar itu hal. Nah ini, apakah dia bisa menyaksikan? Menyaksikan. Apa dia tahu siapa yang mandikan, siapa yang ngisi? Tahu, kalau saya tidak ngisi, apanya tahu? Apa dia tidak susah dari dia begitu? Kenikmatan surga yang dia sudah mulai rasakan itu menutup semua impiannya tentang dunia. Sudah tidak terkait lagi. Orang alim itu sudah mati itu disebut dengan Yaumul Hasyr. Mati itu disebut hari panen. Di dunia kita pak sholat, dzikir, sholat malam, sholat semua apa pak semuanya. Tapi yang ditunggu pahalanya kayak apa? Itu dia. Maka ketika orang alim meninggal dunia, itu penasaran dengan pahalanya itu. Bisa mau pahalanya di dia yang apa pahalanya? Kalau pengajian, tidak ada yang tinggi, tidak kecuali masalah. Maka meninggal itu yang terlihat bagi orang yang lain. Dan orang yang benar-benar sokai kalinya itu nantinya kehidupannya lebih daripada kepada Allah. Dan meninggal itu adalah rasa satu-satunya untuk bertemu. Maka kalau begitu, kamu akan kasih benar-benar merindukan kekasih. Tentu yang dirinya adalah sangat-sangat berteman. Karena itu meninggal itu disambungkan dengan harus dalam mengikuti kata Allah. Mati itu seperti penghantar. Karena itu dia dimandikan diberi waktunya dengan niatan ini adalah orang soleh yang akan bertemu Allah. Orang dalam saya sendiri tidak dapat juga sebuahnya. Ternyata nanti harus ketemu oleh dan nanti sebenarnya. Kalau yang dimandikan, kalau yang dimandikan. Om yang suku Fatimah akan dicukup malaikat neraka baru dari neraka sampai ke dahulu ini tanggung semuanya. Saya kata-kata kalau melihat bilang berapa kalau ada orang yang mati mesti malaikat neraka ini saya pikir ini jalan-jalan hari ini lebih perlu pengalaman mematinya orang-orang kaki jadi malaikat neraka hitam bawa cuman macam ini malaikat neraka. Ini pengalaman orang kafir. Kalau kita tidak begitu mengalami sampai dia berani dari tempohnya, sampai dia tidak akan begitu kok tempohnya diambil bahwa busi merokok. Semua tubuh dia ambil mengatakan, oh siapa yang busi sekarang? Kemudian mau diangkat lagi sudah bukan. Kemudian mendengar suara melepaskan dia. Di badan di mana sedang dihus. Ini yang disebut di dalam Al-Quran. Dia adalah roh yang terjungkan setelah dia ketakutan. Ketika mau dibawa ke kuburan dia teriak-teriak ke dalam seluruh teriakan yang didengar oleh seluruh makhluk kecuali manusia dan jin yang sudah kesan dan sana. Itu fenomena. Tetap ada kubur yang dianggap dengan istrinya. Siapa yang menganggap yang dianggap itu namanya malaikat Zabariya. Kalau bukan lagi itu tukang ngetesnya itu malaikat bukan lagi. Jadi begitu kita masuk ke kubur dalam bahasa itu ada yang sertifikasi lah. Yang sertifikasi itu namanya malaikat bukan lagi. Dicek bapak ini cara dunia apa? Nah, itu ada soal yang harus dijawab. Rasulullah itu tidak pengen bayangkan kita bakal mengumumkan akhir jawab pertanyaan yang bukan akhir ya. Kalau kita baca di kitab itu menyerangkan akhir. Oleh Rasulullah soalnya sudah dibocori. Tidak ada soalnya yang dibocori jawabannya sudah dibocori untuk Rasulullah itu. Terus diri itu katanya dari rumah dasar di Pondok. Oh, Ya Tuhan, besok kita akan ditanya begitu. Allah berhenti. Ya, wahana juga kami siapa orang tapi ini wahai dibangunkan kami siapa kurun kita wahai dibangunkan kami siapa mesin ini bukanlah kami dan seterusnya. Yang ini yang biasa di kampung yang sama sama itu tak mereka juga pakai yang ada dibiarkan dan kerajaan itu makanya sebelum pulang dari itu diingatkan lagi ya diingatkan dia harus seluruh orang sebentar lagi ada mereka mau buka kita lagi ini kampung yang biasanya orang sama sama dengar kalau yang biasanya tidak ada yang itu apa saya tidak melihat pas orang mau nggak itu kita jangan bilang kita itu yang penting adalah cocok sudah belajar. Kita ini sudah sama-sama punya hal ini, sama-sama bisa. Kalau bisa dengan kita ini, biasa dengan kita ini, gitu ya. Jadi jangan begitu dicek ini. Ya. Ini sudah dijelaskan semua. Jadi begitu. Nanti sudah tua. Terus kalau misalnya ini banyak itu, siapa yang berbukti? Yang berbukti itu malaikat sebenarnya. Saya pada hari beberapa hari lalu baca kita tafsir 50-50 berkaitan dengan istilah rahmat. Waktu itu Nabi Isa dipisahkan jahat dan kebenaran. Kuburan orang kafir yang lagi dikebumi oleh mereka jahatnya. Begitu lewat, kuburan orang kafir dikebumi yang akan kira Nabi Isa. Ya sudah biarin. Kalau Nabi Isa percaya itu, maka fokus seperti yang itu. Karena Nabi Isa tak percaya itu, ya tak begitu. Nah, setelah itu, setelah kegiatannya lagi, Nabi Isa menanggap. Bagi Nabi adalah kuburan itu Nabi. Yang dua Nabi Isa kami, malaikat berbagai negara. Ganti malaikat hormat, terus dia dapat dua yang tidak. Bingung Nabi Isa. Ini orang kami. Kenapa bisa malaikat kabarnya hilang ganti malaikat rohman? Kenapa dia bisa dapat nur dari Allah? Ini yang lain. Maka Nabi Isa sholat dua rakaat nanya ke Allah. Ya Allah, ini apa ini? Dijawab oleh Allah Isa. Waktu dia mati, istrinya lagi hamil. Dan anaknya itu hidup lagi dan kepada istri dan anaknya itu masuk akal. Tidak dijelaskan di situ. Ikut saya ada Nabi Musa atau Nabi Isa. Hanya jelas dia masuk Islamnya zaman itu. Dan setelah dia masuk akalnya Allah, anaknya itu diajarkan ke Ustaz dari Nabi waktu itu. Karena Allah ini anaknya lebih belajar-belajar di sini. Allah memberikan Nabi Isa, Isa, aku tak sanggup, aku tidak akan mengadab bapaknya di perut bumiku dengan api adabku pada saat anaknya di atas bumiku membaca Bismillah pada saat anaknya di atas bumiku membaca Al-Quran bacaan Tuhan anak-anak yang muslim bapaknya kafir dapat berkah bapaknya ya apa kalau bapaknya muslim kalau ibunya muslim sudah jalan tidak ada, sudah jalan tidak ada. Tapi ia tidak ada. Rasulullah tidak melakukan tafsir itu jelaskan. Malaikat jalannya itu ada 19 dan huruf Bismillah itu ada 19. Siapa yang membaca dan mengutipkan mendapatkan bacaan Bismillah dengan penuh keimanan ketulusan kepada Allah. Satu buruk yang akan menangkap satu malaikat sebenarnya. Sehingga 19 buruk Bismillah itu bisa menutup siksa buruk dari malaikat sebenarnya. Bapak saya setiap sholat di rumah pertama pasti baca Bismillah. Kecuali untuk imam maghrib, imam maghrib pakai Bismillah. Tapi selain imam maghrib pakai Bismillah, insya Allah kalau Bismillahnya tulus, selamat dari Allah. Tidak berat dari Allah. Amin. Thank you.